datang. Getarkan relung hati kecilku, agankah terasa lagi senja yang hadir seperti dulu. Lari mengejar angin di tepi riuh debu. Terima kasih.